Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Ada beberapa perkara yang banyak membantu seorang hamba untuk bersabar saat menghadapi cobaan berat, saat mendapat musibah dan semisalnya. Yang pertama, untuk dia ingat dan dia sadari bahwa itu yang terjadi padanya sesuatu yang diridhoi oleh Allah untuknya, sesuatu yang Allah pilihkan untuknya. Maka kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan peribadatan kepada Allah menuntut seorang hamba untuk menerima dan ridho apa yang diridhoi oleh Rabb-nya. Yang kedua, musibah itu posisinya sama seperti obat bagi penderita penyakit. Obat yang sangat berguna dan bermanfaat baginya. Kalau layaknya obat yang memberi resep dokter ahli spesialis tahu sakitmu ini apa, diagnosanya seperti apa, dan obat apa yang paling mujarab, paling ampuh untuk menyembuhkanmu, maka dia kasih obat itu. Nah, begitu pula kurang lebihnya. Musibah yang menimpa, cobaan yang pahit, yang berat, Allah yang tentukan dan itu ibarat obat bagimu. Maka kalau obat kamu bersabar atas pahitnya, mungkin kamu mau muntah, mual, baunya enggak enak, itu namanya obat. Maka musibah pun begitu, kamu bersabar atas pahit dan beratnya. Yang ketiga, untuk mengingat bahwa obat walaupun sepahit apa, walaupun seberat apa, dampak positifnya adalah kesembuhan. Kalau disabari, ya kamu akan sembuh, terangkat dan hilang sakitmu. Dan itu dalam musibah, kalau diingat bahwa dampaknya adalah penghapusan dosa, diangkatnya derajat, bertambahnya pahala, meringankan seorang hamba dan membantu dia untuk sabar. Dalam Al-Baqarah, wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal pada sesuatu itu baik bagi kalian, walaupun kalian tidak menyenanginya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dalam An-Nisa, mungkin kamu benci sesuatu, padahal di sesuatu itu Allah jadikan untukmu khairan katsira, banyak kebaikan yang mungkin saja kamu belum faham, tidak kamu ketahui saat kejelekan itu datang. Yang keempat, untuk seorang hamba menyadari bahwa Allah menguji hambanya bisarra wadzarra. Jadi uji dengan kebaikan dan kejelekan. Diuji dengan kebaikan agar dilihat apakah dia bersyukur. Diuji dengan kejelekan untuk dilihat apakah dia bersabar. Dan begitulah kehidupan. Tidak mungkin orang terus dalam kebaikan, dalam kesehatan. Tidak mungkin pula dia terus dalam kejelekan dan sakit. Hada wa hada, ini dan itu, khair wa syar, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang kelima, untuk mengingat kembali bahwa semua yang terjadi di alam semesta min khair wa syar, baik itu kejadian baik ataupun jelek, muqaddar, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi, begitu pula yang di diri kalian, kecuali semua itu ada tercatat, termaktub di Lauhul Mahfuz. Makanya semuanya muqaddar. Enggak ada sesuatu kebetulan terjadi. Tapi semuanya memang sudah dicatat dan Allah takdirkan terjadi. Yang keenam, untuk seorang hamba mengingat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena wafatnya beliau merupakan musibah besar di umat. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan, idza usiba ahadukum bi musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha a'dhamul masa'ib. Kalau kalian kena musibah, ingatlah musibah kamu dengan kematianku. Ini wafatnya Rasulullah SAW, musibah besar di umat Islam ini. Artinya dengan mengingat itu, mengingat musibah yang sangat besar, lebih besar dari yang terjadi padanya, ya ringan bebannya pada jiwanya, terbantu dia untuk sabar. Toh ada musibah yang lebih besar dari yang menimpa dirinya. Yang ketujuh, untuk menyadari bahwa berkeluh kesah, jengkel, kesal, marah-marah, semua itu gak ada gunanya bagi dia. Tidak membenahi kondisinya dalam musibah, bahkan bisa menambah musibah dia. Apapun itu, kalau itu kematian misalnya, ya gak akan yang mati itu hidup kembali dengan kamu kesal, marah-marah. Atau itu apalah menimpa hartamu, ya gak akan kembali, gak akan merubah kekesalanmu, kejengkelanmu. Mungkin orang sampai naudzubillah mengumpat atau teriak atau apalah, merusak barang, toh itu tidak akan merubah kondisi, gak akan membenahi. Maka minas safah, minal jahil, termasuk dari bentuk kejahilan, orang lakukan sesuatu yang itu gak ada gunanya bagi dia, gak membenahi atau tidak mengembalikan apa yang hilang dari dia. Ngapain terus kamu lakukan? Kalau orang misalnya barangnya hilang, dia cari di lapangan situ misalnya, dari atas sampai bawah dia cari, pakai senter, pakai ini, makgul karena mungkin bisa dia dapati, masih masuk akal. Dia kejar, dia cari mati-matian. Tapi sesuatu yang gak mungkin, mustahil, kamu keluarkan tenaga, kamu berusaha sedemikian rupa, banyak cara kamu lakukan, padahal itu gak ada gunanya, gak akan mengembalikan apa yang hilang darimu. Ada safa. Yang kedelapan, kata Ibnul Qayyim, untuk melihat orang yang musibahnya lebih berat dari dia, dan dengan itu dia akan banyak bersabar. Dan masih banyak yang lebih berat. Ya kalau penyakit, tinggal kamu ke rumah sakit aja. Lihat itu yang di rumah sakit, nas'alullah al-afiyah. Yang itu stroke, yang itu gak bisa bangun, itu koma entah berapa hari di ICU, yang ini sedang operasi antara hidup mati. Berapa banyak orang. Ya Allah, kita paling diuji sakit. Apalah sakit, perut sakit ini, sakit itu. Yang jauh lebih parah dari kita banyak. Artinya dengan itu orang akan sadar dan ringan beban musibah itu bagi dia saat melihat yang lebih berat darinya. Yang kesembilan, kata Ibnul Qayyim, untuk seorang hamba itu ingat bahwa dia milik Allah, dan kembali juga kembali kepadanya di yaumul akhir kelak. Karena dia milik Allah, ya Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki pada kekuasaan dan miliknya, dan tidak akan ada yang bisa komplain. Hamba, makhluk ini semua milik Allah dan dibawa kekuasaannya. Apapun yang Allah lakukan, kehendak Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, wajib untuk bersabar dan menerima. Kalau itu disadari betul. Makanya itu yang diucapkan dalam istirja, inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kita pula kepadanya akan dikembalikan. Ya milik Allah. Ucapan itu bukan sekedar ucapan, harus difahami betul. Kalau kamu milik Allah, ya terserah Allah mau lakukan apa padamu. Itu yang ke sembilan. Yang ke sepuluh, untuk dia ingat, kata Ibnul Qayyim, bahwa ujian itu adalah cobaan terhadap kesabaran dia. Ujian atas kesabaran dia untuk diketahui bersabarkah dia atau tidak. Yang ke-11, untuk mengingat pahitnya dunia dan manisnya akhirat. Kata Ibnul Qayyim, pahitnya dunia itu merupakan manisnya akhirat. Yang kamu rasakan pahit, berat, gak enak di dunia itu merupakan kelezatan dan kenikmatan akhirat. Sebaliknya, manisnya dunia, kenikmatannya yang kamu senangi, kamu kejar, kamu maukan, itu merupakan pahitnya akhirat. Artinya itu akan berdampak pahit, akan menjadi malapetaka na'udzubillah di akhirat kelak. Oleh karenanya akan ringan jika dia mengingat bahwa dia bersabar terhadap pahit yang terbatas waktunya demi manis yang berkepanjangan, demi kenikmatan yang panjang abadi, bahkan tidak ada henti, tidak ada ujung pangkalnya, terus. Maka demi itu dia akan menyabari pahit yang terbatas ini dan berhenti, pasti ada hentinya, entah itu dengan sembuh kalau sakit misalnya, atau ya kematian, selesai sudah. Tapi itu demi kenikmatan dan manis di akhirat yang panjang. Dan itu orang akan pilih itu tentunya, daripada dia utamakan dan dia inginkan manis yang sesaat, tetapi dampaknya adalah pahit yang berkepanjangan di akhirat. Azab, murka Allah dan neraka, wal'iyadzu billah. Yang ke-12, agar seorang hamba ingat bahwa perbuatan gerak-gerik amalan manusia semuanya makhluk, terciptakan, diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu dan seluruh yang kamu lakukan. Maka gerakan mereka, niat mereka, kehendak mereka, semuanya khalqun min khalqillah, ciptaan Allah. Maka masya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah kehendaki, itu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Yang ke-13, untuk mengingat dosa-dosa dia dan kemaksiatan yang dia lakukan, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Tidak ada musibah yang menimpamu kecuali itu akibat ulah tanganmu sendiri, dan masih banyak yang Allah ampuni. Musibah itu dampak. Kamu lihat dan kamu ingat ada penyebabnya. Fa idza 'urifa sabab batalal 'ajab. Kalau kamu sudah tahu sebabnya, kamu enggak akan heran. Kamu enggak akan kaget. Wajar itu terjadi. Sebabnya ya dosa kita sendiri. Banyaknya dzunubul ma'asi. Masyaallah al-'afiyah. Menuntut dirinya untuk banyak bertobat, bersabar, karena ulah dia sendiri. Yang ke-14, mengingat besarnya pahala yang Allah siapkan bagi yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar disempurnakan pahala baginya tanpa hitungan. Dalam Asyura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dhalimin. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang sama, setimpal. Tapi yang memaafkan dan dia membenahi, maafnya adalah pembenahan, pahalanya di sisi Allah. Allah janjikan. Dan Allah tidak cinta orang-orang yang zalim. Di riwayat disebutkan di akhirat saat umat manusia semua dikumpulkan saat hisab, ada penyeru menyeru mengatakan man kana lahu 'alallah ajruh falyaqum. Barang siapa yang punya janji dari Allah pahala besar baginya, maju di hadapan umat manusia semua. Bagi yang punya janji dari Allah, yakni Allah janjikan untuknya pahala yang sangat besar, maju. Maka tidak ada yang maju satupun. Tidak ada satupun yang maju kecuali orang-orang yang memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Hanya mereka yang maju, yang memaafkan orang yang mengganggu atau menyakiti dia, dan mereka ambil pahala besar tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat fadilah itu akan banyak terbantu untuk sabar. Ya sama seperti tadi, pahit. Tapi pahit itu terbatas, pendek. Akan dia telan demi manis yang panjang dan abadi di akhirat. Yang ke-15, untuk mengingat, seorang hamba hendaklah ingat jika dia memaafkan, ya karena termasuk musibah, termasuk kejelekan yang menuntut kesabaran adalah gangguan orang kepadamu, bagaimana dia menyakitkan kamu entah dengan kata-kata dia atau perbuatannya. Kalau kamu memaafkan, maka satu, terjaga hatimu, bersih kalbumu kepada saudara-saudaramu muslimin, mukminin, mukminat. Bersih. Bersih dari permusuhan. Hatimu bersih dari kedengkian, dari dendam, atau berharap dan menginginkan kejelekan bagi mereka. bagi mereka yang menyakitimu. Hatimu bersih dari semua itu. Dan kenikmatan memaafkan itu jauh akan lebih nikmat, manfaatnya jauh lebih besar jika kamu banding dengan permusuhan yang kamu pelihara dalam hatimu, kedengkian yang, dendam yang kamu simpan di dalam diri. Memaafkan jauh lebih banyak manfaatnya. Kamunya juga enggak sumpek, hatimu bersih dari penyakit-penyakit kalbu tadi, kedengkian, permusuhan, dendam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, tidak satu pun orang yang dendam kepada yang menyakiti dia dan dia menuntut haknya kecuali akan menyesal. Akan menyesal. Kamu akui atau tidak, orang ketika yang dia kejar, yang dia tuntut hak pribadinya, kalau itu yang dia kejar, dia enggak terima, dia tuntut orang untuk begini, untuk begitu. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi, dia dapati apa yang dia mau, enggak akan kemudian orang itu bahagia, plong, seneng hatinya. Sebaliknya, akan sempit dadanya. Akan menyesal, kenapa dia tuntut itu? Kenapa dia minta itu? Karena itu pribadi dia. Beda kalau ketika itu karena agama, karena Allah, jauh berbeda. Maka enggak akan ada orang yang dendam dan menuntut haknya kepada orang lain, kecuali dia akan menyesal. Tidak akan membuahkan kebahagiaan dan kesenangan pada dirinya, lapang dada. Makanya tersirat makna itu di dalam hadis, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Perhatikan. Dan Allah tidak akan menambah hambanya dengan memaafkan kecuali izz. Kemuliaan. Kamu menjadi semakin mulia. Dan dampak kemuliaan ya kamu lapang dada. Namanya mulia. Kamu jadi orang yang disegani, dimuliakan. Kamu dihormati. Kamu senang, bahagia. Kapan? Dengan memaafkan. Bukan dendam menuntut. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Kemuliaan dengan memaafkan. Orang kan maunya manusia, dia merasa mulia kalau bisa dendam terlampiaskan. Kapok kamu, rasakan puas aku. Sekarang kamu rasakan apa yang dia inginkan itu kan, kemuliaan untuk dirinya. Tapi sebaliknya yang terjadi kalau dia dendam seperti itu. Kemuliaan ada pada memaafkan. Ada pada memaafkan. Wa ma zadallah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Yang ke-17 dan sangat penting, annal jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu serupa dengan amalanmu. Balasan serupa dengan perbuatanmu. Kalau kamu memaafkan, mengampuni, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Wallahu akramul akramin. Kita mengingat hadis seorang yang Rasulullah katakan dia baik, sering membantu orang, memberi hutang kepada orang yang butuh, kasih pinjaman ke fulan-fulan. Nanti di akhir bulan jatuh tempo, dia suruh pegawainya, kamu datangi ini nama fulan-fulan-fulan yang jatuh tempo, kamu keliling. Lalu dia wasiatkan, kalau yang kamu datangi dalam keadaan musir, dalam keadaan dia mampu dan ada uang, ya ambil, itu hak kita, kamu ambil utangnya. Tapi kalau kamu datangi dia dalam keadaan mu'sir, dia masih kesulitan, dia masih taab, masih susah hidupnya, lewati. Yang dia maksud lewati itu coret dari bukumu, anggap dia gak hutang, anggap dia gak ada utang sama kita. Fatajawaz anhu, dia bilang dalam hadis. Maka kemudian Rasulullah katakan, fatajawazallahu anhu, maka Allah pun melewati dia, tidak menganggap dosa-dosanya di akhirat, dilewati oleh Allah. Dia pun juga punya catatan kan, nama manusia ada catatan-catatan dosa dia, melakukan ini, mengucapkan itu. Bani Adam, Allah akramul akramin, Allah balas dengan yang jauh lebih besar. Dan siapa orangnya yang gak punya dosa? Hamba mana yang bebas dari catatan maksiat? Dan masing-masing, semua kita berharap itu terhapus, ya kan? Kita gak menginginkan itu dituntut di akhirat kelak, na'udzubillah, memberatkan timbangan kejelekan kita. Kita ingin itu dilewati, dihapus. Maka maafkanlah orang yang menyakitimu, yang mengganggumu. Itu amalanmu, balasannya serupa, dosamu juga akan dilewati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat itu, ringan, akan ringan bagimu, dan kamu akan lebih kuat untuk menyabari. Kata Syekh Nasir Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah, Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersabar, menyabari gangguan mukadzibin, al-mu'anidin, yang mendustakan, yang menentang dakwah beliau begitu banyak. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Di Al-Ahqaf, sabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azm dari para rasul. Mereka adalah sadatul awliya wal khalq, manusia paling mulia. Di antara para rasul, rasul paling agung, ulul azm, ulul azmi minar rusul. Karena besarnya kesabaran mereka, maka paling pantas untuk dijadikan qudwah, patut untuk dijadikan panutan. Nabi Ayyub alaihi salam yudrabu bihil mathal fi sabr, sampai dijadikan pilar dan permisalan dalam kesabarannya, sehingga orang Arab mengatakan itu jadi semacam pepatah atau makalah mereka. Kalau ada orang sakit atau apalah yang dapat musibah, mereka akan katakan hadza yabghaluh sabr ayyub. Ini butuh kesabaran seperti kesabarannya Nabi Ayyub. Karena sangat ma'rufnya hal tersebut. Allah katakan di Anbiya, wa ayyuba idznada rabbahu anni massani adzur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, telah menimpaku madharat wa anta arhamur rahimin, dan kau yang maha rahmat kasih sayang kepada hambanya, fastajabna lahu, kami kabulkan doanya, fakashafna ma bihi min dur, dan kami angkat madharatnya, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Ayub, bala dan musibah yang menimpa beliau pada hartanya, apa ini? Pada hartanya, pada anaknya, pada jasad beliau sendiri alaihi salam. Karena Ayub alaihi salam disebutkan punya cukup banyak ternak, unta, kambing dan yang lain-lainnya. Begitu pula kebun, tanaman banyak, anak beliau pun banyak sekali alaihi salam, dan tempat tinggal yang cukup bagus. Al-muhim Allah uji, ibtila dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan habis semua itu tanpa sisa. Hartanya tidak tersisa satu pun, semua ternaknya mati, anaknya semua meninggal, tempat tinggal ini itu semuanya hancur, tinggal jasadnya. Itu pun diuji lagi oleh Allah pada jasadnya alaihi salam. Ada yang menyebutkan nasallallahu alafia, beliau terkena judam, semacam penyakit kusta pada tubuhnya, sehingga disebutkan tidak ada yang selamat utuh dari jasadnya kecuali kolbu, jantung beliau, dan lisannya. Hanya itu yang tersisa utuh, tidak terkena judam tersebut. Bahkan ya lisan, karena dengan itu beliau berzikir kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu orang risih untuk dekat dengan beliau, orang merasa jijik dan menjauh darinya, sehingga beliau minggir jauh di luar kota, tidak tidak ada yang mendekat kepada beliau kecuali istrinya yang masih perhatian, masih sayang, ya mengurusi beliau apanya lah, segala sesuatunya, makannya, ininya. Ala kulli hal, beliau bersabar atas segala ibtila yang Allah berikan. Makanya Allah jadikan permisalan, wa ayyub idnada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Beliau berdoa memohon rahmat dari Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala, dan Allah jawab permintaan beliau tersebut. Nabi Ibrahim pun demikian, dan ma'ruf kesabarannya hingga diperintah menyembelih Ismail pun beliau lakukan, sampai kemudian Allah ganti dengan domba. Ismail sendiri juga dikenal dengan kesabarannya. Mentaati apa yang disampaikan oleh ayahnya, satajiduni insyaallahu sabira, kamu akan dapati aku bersabar dalam menjalankan perintah Allah tersebut. Karena mimpi para nabi wahyu, pasti hak dan benarnya. Ala kulli hal, dari mereka semua tentunya Rasulullah SAW imamus sabirin alaihi salatu wassalam. Dan antum ketahui banyak dalam sirah beliau bagaimana sabar beliau dalam dakwah, dari awal dakwah di Mekah, di Taif, menghadapi permusuhan musyrikin dan munafikin. Nah, semua itu merupakan cobaan, toladan bagi mukminin untuk mencontoh mereka. Kalau itu para mursalin, para anbiya alaihimussalatu wassalam, begitu pula setelah mereka dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Antum tahu kisah Alu Yasir, Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah radhiyallahu anhum, ya karena imannya. Rasulullah SAW ketika mendapati Bani Makhzum menyiksa mereka habis-habisan, Rasulullah sampaikan kepada mereka, sobron ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga kelak di akhirat. Dan bersabar beliau, pun terlalu jauh dari kita, itu nyawa urusannya, fisik disakiti. Nah, antum tahu pula kisah Bilal dan ma'ruf kisahnya, bagaimana beliau disiksa, diadab oleh musyrikin dan tetap mempertahankan imannya. Banyak dari para sahabat kisah-kisah mereka. Begitu pula Urwah Ibnu Zubair dari kalangan tabi'in. Hingga disebutkan diputus kaki beliau, mungkin semacam amputasi begitu. Ya karena penyakit atau ini yang menimpa beliau. Dan beliau bersabar atas itu. Imam Ahmad Ibn Hanbal ma'ruf kisahnya, bagaimana kesabaran beliau mempertahankan akidah Quran ghairu makhluk, kalamullah ghairu makhluk, dan derita tentunya penjara, siksa, cambuk. Nah, yang karenanya beliau meninggal juga, dampak luka berkepanjangan di pinggul beliau. Dan itu bukan waktu yang sebentar, 3 dekade dari zamannya Ma'mun sampai Al-Mutawakil Allah baru beliau dibebaskan, dikeluarkan rahmatullahi alaih. Termasuk yang ulama sebutkan Muhammad ibn Ahmad Ar-Romli rahimahullah, Imam Muhammad ibn Ahmad Ar-Romli, Imam Qudwah Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad Ar-Romli, atau dikenal di kalangan ulama dengan Ibnu Nablusi. Ibnu Nablusi atau Nablusi, dikenal dengan gelar itu rahimahullah. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Hakim artinya pemimpin, mungkin gubernur atau semisalnya begitu, di Mesir saat itu, Abu Bakar Nablusi ditanya, kami dengar kamu berfatwa bahwa kalau orang punya 10, tersisa baginya 10 anak panah, maka cukup 1 yang dia gunakan untuk membidik orang Romawi, kufar, sementara yang 9 ke kami. Dan Mesir saat itu dikuasai oleh Batiniyah, Rafidhah, Khabithah. 9 sisanya diarahkan ke kami. Betul seperti itu fatwamu? Kata Imam Ad-Dablusi rahimahullah, dulu aku pernah berkata demikian, betul. 1 diarahkan ke Romawi, 9 diarahkan ke kalian. Tapi hari ini aku katakan kalau orang punya 10 anak panah, ke 10-10-nya hendaknya diarahkan ke kalian semua. Karena kalian merubah agama Allah, merusak akidah dan agama umat. Kalian bunuh orang-orang soleh, dan kalian bahkan mengaku mendapat cahaya ilahi. Alamuhim, sampai diputuskan oleh mereka untuk dieksekusi mati, tapi dengan cara dimutilasi. Dan subhanallah, kejemnya Rafidhah Batiniyah, qatalahumullah alaihim minallah ma yastahiqun. Sengaja dipilih orang Yahudi, karena Yahudi kan permusuhannya luar biasa kepada Muslim, kebencian, kedengkiannya. Tukang jagalnya atau tukang yang nyiksa, mereka pilih orang Yahudi. Ya, disayat-sayat, sampai disebutkan si Yahudi sendiri iba. Dia manusia, mungkin hatinya gak tega ngelihat imam ini tersiksa sedemikian rupa, sedikit demi sedikit. Kalau cepat mati kan selesai sudah. Tapi tidak, mereka enggak mau. Disiksa sedemikian rupa. Maka si Yahudi sengaja tanpa mereka lihat, pisau itu tepat diarahkan ke jantung beliau dan ditusukkan. Maunya dia baik, cepat mati begitu. Kalau enggak akan tersiksa lama, matinya kapan? Maka si Yahudi ini segera menancapkan pisaunya ke jantungnya dan meninggal rahmatullah alaih. Disebutkan sebelum meninggal, ini sebelum beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, didengar beliau masih mengucapkan, membaca ayat, kana dzalika fil kitabi mastura. Semua itu di kitab, di Lauhul Mahfudz sudah tercatat. Termasuk apa yang menimpa beliau. Itu sempat beliau baca sebelum wafatnya. Muhim, kudwa dan toladan bagi kita semua. Kalau a'immah dan para ulama kita sebesar itu kesabarannya, ya paling tidak berusahalah untuk menyerupai. Kalaupun tidak bisa sama, berusahalah. Wa kama yuqal wa tashabbahu illam takunu mithlahumu inna tashabbuha bil kirami karimu. Menyerupailah, contohlah mereka, serupai. Walaupun kamu enggak akan bisa sama persis seperti mereka, enggak sampai ke level derajat mereka, tapi paling tidaknya menyerupai orang-orang mulia, berusaha mencontoh orang-orang mulia adalah kemuliaan. Allahul muwaffiq li aqwamit thariq. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahil alamin.